mulas, dadaku gemeteran. Dengkul-dengkul ku lemas saat kau bilang cinta, hatiku jadi gemas, pikiranku melayang. Alamak keceplosan, aku bilang sama dia ku juga cinta-cinta dia. Alamak saat kau bilang sayang, perutku jadi mulas, dadaku gemeteran. Dengkul-dengkulku lemas saat kau bilang cinta, hatiku jadi gemas, pikiranku melayang. Alam